Peta Akidah. Akidah. Ya ghurbati awa hakadha yajri zaman zamanun tafattafani falam yatruk siwa qalbi shajan ma shattuha ya ghurbati. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, telah kita kaji sebelumnya tentang hakikat iman atau ta'rif definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang intinya adalah bahwa iman itu mencakup tiga hal, yaitu i'tiqadul qalb, wa iqrarul lisan, wa amalul jawarih. I'tiqadnya hati, keyakinan yang terpatri kuat di dalam hati, dan iqrarul lisan, diikrarkan, dinyatakan dengan lisan, ya, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga adalah amalul jawarih, diamalkan dengan anggota badan. Sebagian lagi mendefinisikan iman itu dengan dua kalimat, yaitu qaulun wa amal. Iman, qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan di sini maksudnya adalah perkataan hati, yakni i'tiqad, keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati tentang keesaan Allah, kerasulan Muhammad SAW, dan perkara-perkara iman lainnya. Perkataan hati, yaitu keyakinan-keyakinan yang tertanam dalam hati. Dan perkataan lisan, yaitu dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh lisan. Dan kalimat-kalimat thayyibah lain, kalimat-kalimat thayyibah lain yang diucapkan oleh lisan. Entah itu subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah, itu qaul. Sedangkan amal, amal itu mencakup dua hal, yaitu amalul qalb dan amalul jawarih. Ya, pekerjaan hati yang berupa ta'zim, pengagungan kepada Allah SWT, kecintaan yang sepenuhnya kepada Allah, rasa khasyah, rasa takut yang sempurna kepada Allah, kemudian raja berharap kepada Allah SWT, bertawakal hanya kepada Allah, ya. Inabah, ya, kembali kepada Allah dengan segenap roh dan segenap rohani dan jiwanya, kembali kepada Allah SWT, dan pekerjaan-pekerjaan hati lainnya, ya. Ini termasuk iman. Sedangkan amal jawarih, pekerjaan anggota badan, itu sebagaimana salat, puasa Ramadan, haji, berjihad, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Jadi iman mencakup semuanya itu, ya. Dan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari unsur tersebut, yakni unsur keyakinan hati dan ikrar dengan lisan, atau pekerjaan hati dan pekerjaan anggota badan, maka tidak disebut orang yang beriman. Ya, tidaklah disebut, tidak berhak menyandang predikat seorang mukmin, seorang yang beriman. Tapi barang siapa yang meninggalkan sebagian, ya, sebagian dari pekerjaan anggota badan misalnya, masih tetap dikatakan orang yang beriman. Ya. Jadi meninggalkan sebagian perintah-perintah Allah. Meninggalkan sebagian pekerjaan hati, meninggalkan sebagian pekerjaan anggota badan, masih dikatakan mukmin, tetapi imannya berkurang. Ya. Tapi siapa yang meninggalkan sama sekali amal jawarih atau yang lainnya, maka tidak berhak disebut atau dikolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Dan ini adalah keyakinan para salafus saleh. Ini yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Para tabi'in dan para tabi'it tabi'in, ya, generasi yang datang setelahnya. Mereka semua sepakat dalam hal ini dan tidak terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang hal ini. Semua sepakat bahwa iman itu mencakup itu semua. Meskipun di belakang hari atau di kemudian hari, setelah generasi tiga yang utama itu, muncul pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh tentang hakikat iman yang tidak perlu saya bahas di sini, karena perkataan-perkataan atau pendapat tersebut sangat jelas sekali kekeliruannya dan kebatilannya. Nah, di sini sekarang hendak kita kaji tentang dalil-dalil, baik dari Al-Quran, dari Kitabullah, maupun dari As-Sunnah, tentang hakikat iman yang telah kita ketahui bersama tersebut. Ya. Nah, kita dapati bahwasannya Al-Quranul Karim ketika mensifati orang-orang yang beriman, niscaya dirinci pekerjaan-pekerjaan anggota badan, ya, atau mencakup pekerjaan-pekerjaan anggota badan, maupun pekerjaan hati, ya. Tidak cukup hanya tasdiq atau pembenaran saja, pembenaran dalam hati, tidak cukup. Juga tidak cukup hanya ikrar, ya, ikrar, pengakuan, baik dengan hati atau dengan lisan saja, tidak. Tapi sifat-sifat orang yang beriman, sebagaimana tertera dalam Al-Quran, itu senantiasa disifati dengan amal-amal saleh yang utama, ya, dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat, menjauhi kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam seluruh ayat Quran, ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, niscaya kan disebut itu semua. Tidak pernah kelewat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, sebagaimana dijelaskan, dipaparkan dalam Al-Quran, itu mencakup tiga unsur tadi. Ya. Kita lihat di sini misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal, ayat 2-4, di mana Allah SWT berfirman, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah semata mereka bertawakal, ya, bersandar. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan. Dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang mukmin yang haqqah, yang sebenar-benarnya. Ini. Jadi kita lihat di sini sifat orang-orang mukmin yang haqqan, ya, orang mukmin yang sejati, kita dapati di antaranya adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetar hati mereka karena ta'dhiman wa khasyatan, ya, karena pengagungan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pekerjaan hati. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bertambah keimanan dan keyakinan mereka. Ini pun juga pekerjaan hati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah semata. Hati mereka bergantung, bersandar, ya, bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini pun pekerjaan hati, ya, tawakal. Ya, jadi tawakal. Bergetarnya hati karena takut pada Allah, karena mengagungkan Allah. Bertambahnya iman ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Ini semua pekerjaan hati. Kemudian juga ayat yang berikutnya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, dan ini pekerjaan badan. Dan menginfakkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian karunia Allah, ya. Ini juga pekerjaan jawarih, anggota badan. Jadi mencakup amal, ya, baik amal pekerjaan hati maupun amal jawarih, pekerjaan anggota badan. Demikian juga kalau kita lihat firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka-mereka yang آمنوا بالله ورسوله, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan dalam hati mereka. Wajahadu, dan mereka berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, yakni dalam keimanannya. Nah, kita lihat di sini bahwa sifat orang-orang yang beriman tidak hanya semata membenarkan dalam hatinya tentang keesaan Allah, kerasulan Muhammad Rasulullah SAW, tidak cukup itu. Tapi disusul dengan lam yartabu, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan artinya al-yaqin at-tam, keyakinan yang sempurna. Dan ini pekerjaan hati. Ini perkataan hati, ya, perkataan hati. Tidak ada keraguan. Jadi hati mereka dipenuhi dengan keyakinan kepada firman Allah, kepada sabda Rasulullah SAW. فَرِكَابُنَا لَا تَرْتَضِي دُنْيَا الْعَافًا رَبَّهُ أَصْلِحْ شَأْنَنَا وَشَبَابَ أُمَّتِنَا مَعًا شُدُّوا يَدًا فَرِكَابُنَا لَا تَرْتَضِي دُنْيَا الْعَافًا رَبَّهُ أَصْلِحْ شَأْنَنَا وَشَبَابَ أُمَّتِنَا مَعًا شُدُّوا يَدًا